Saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu Ismail Radio. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Sahabat Ismail Radio AM 774 kHz yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara akidah Syiah yang paling berbahaya adalah doktrin taqiyah. Taqiyah dalam ajaran Syiah adalah upaya berbohong dalam rangka menyembunyikan jati diri ketika dalam kondisi Syiah minoritas, baik untuk tujuan menjaga diri dari gangguan luar atau untuk menimbulkan kesamaran di tengah masyarakat tentang hakikat Syiah, atau untuk menyudutkan lawan Syiah. Taqiyah ini dilakukan dengan cara menampakkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang ada di dalam hatinya. Ya. Ungkapan lainnya artinya adalah nifak dan menipu, sebagai usaha mengelabuhi atau mengecoh manusia. Dengan bahasa yang lebih ringkas, taqiyah hakikatnya adalah berdusta. Simaklah keterangan Muhammad Jawad Mughniyah dalam bukunya Asy-Syi'ah fil Mizan. Sahabat Ismail Radio, taqiyah itu adalah rukun penting di dalam agama Syiah. Taqiyah menjadi ajaran penting dalam agama Syiah. Para tokoh Syiah membuat berbagai riwayat-riwayat dusta atas nama Ahlul Bait untuk memotivasi umat Syiah agar melakukan taqiyah. Taqiyah mereka jadikan prinsip hidup yang tidak terpisahkan dalam ajaran Syiah. Akan kami terangkan beberapa riwayat dusta atas nama Ahlul Bait tentang pentingnya taqiyah. Yang pertama, taqiyah bagian dari agama. Keterangan Al-Kulaini, tokoh Syiah ini meriwayatkan dari Ja'far As-Sadiq. Ia berkata, taqiyah bagian dari agamaku dan agama bapak-bapakku. Tidak ada iman bagi orang yang tidak melakukan taqiyah. Dia juga meriwayatkan dari Abdullah bin Ja'far. Sesungguhnya 9/10 atau 90% bagian agama adalah taqiyah. Tidak ada agama bagi orang yang tidak melakukan taqiyah. Kedua, taqiyah merupakan akhlak paling mulia. Keterangan At-Tusi dalam bukunya Al-Amali, dia meriwayatkan dari Ja'far. Bukan bagian dariku orang yang tidak menekuni taqiyah dan tidak melindungi kami dari rakyat jelata. Kemudian, dalam Al-Usul Al-Asliyah, At-Tusi juga meriwayatkan dari Imam Al-Baqir bahwa beliau ditanya, siapakah manusia yang paling sempurna? Lalu Al-Baqir menjawab, orang yang paling tahu tentang taqiyah dan yang paling sempurna dalam menunaikan hak saudaranya. Juga diriwayatkan dari Al-Baqir, akhlak paling mulia dari para imam dan orang-orang penting dari kelompok kami adalah melakukan taqiyah. Kemudian, dalam kitab Al-Mahasin, dari Habib bin Bashir, dari Abu Abdullah, ia berkata, demi Allah, tidak ada di muka bumi ini sesuatu yang lebih aku cintai melebihi taqiyah. Wahai Habib, orang yang melakukan taqiyah, Allah akan angkat derajatnya. Wahai Habib, siapa yang tidak melakukan taqiyah akan Allah rendahkan. Ketiga, taqiyah hukumnya wajib. Meninggalkan taqiyah sama saja dengan meninggalkan sholat. Tokoh Syiah Ibnu Babawai mengatakan, keyakinan kami tentang taqiyah bahwa taqiyah itu wajib. Siapa yang meninggalkan taqiyah seperti orang yang meninggalkan sholat. Untuk mendukung keterangannya, dia tidak malu untuk berdusta atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mencantumkan hadis palsu. Ya. Sahabat Ismail Radio yang semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala melindungi Anda sekalian. Apa yang bisa Anda simpulkan dari nukilan-nukilan tadi? ketika bohong kebiasaan hidup seseorang atau menjadi prinsip hidup seseorang. Anda tentu yakin, orang ini akan selalu diwaspadai oleh rekan dan lingkungannya, karena dia bisa menipu siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Dan bagi Syiah, taqiyah ini atau berbohong ini tidak semata menjadi prinsip hidup. Lebih dari itu, mereka meyakini taqiyah merupakan amal soleh yang menjadi sumber pahala. Berbohong demi Syiah, mereka anggap sebagai amal ibadah mulia yang akan meningkatkan derajatnya. Mereka bisa memiliki 1000 wajah untuk mengelabuhi masyarakat tentang siapakah sejatinya Syiah. Mereka bisa berdusta dan berbohong kapanpun dan dimanapun demi pencitraan Syiah. Mereka bisa berbohong untuk membangun opini positif di mata publik tentang Iran. Dan mereka tidak segan berdusta untuk menarik simpati kaum muslimin terhadap Syiah. Mereka bisa berdusta untuk menciptakan kesan Syiah adalah kelompok minoritas yang tertindas. Mereka juga tidak segan berdusta menampakkan perlawanan terhadap Zionis Yahudi di mata dunia, meskipun sejatinya mereka sendiri seperti Yahudi. Sahabat Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu saja mereka berbohong bukan kepada sesama Syiah. Bohong ini mereka arahkan kepada kelompok yang mereka anggap sebagai musuh besar, yaitu kaum muslimin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kami, Anda, dan seluruh kaum muslimin yang bukan Syiah adalah sasaran utama kebohongan taqiyah itu. Itulah yang menjadi landasan Khomeini, ya, ulama besarnya Syiah saat ini, untuk memobilisasi massa. Dia menekankan kepada para pengikutnya kaum muslimin, selain Syiah, sama sekali tidak memiliki kehormatan layaknya orang kafir. Menipu mereka atau bahkan menumpahkan darah mereka adalah tindakan mulia yang layak dilakukan oleh semua orang Syiah. Bahkan dalam bukunya Al-Makasib Al-Muharramah, Khomeini mengatakan, tidak ada lagi keraguan bahwa mereka, yang dimaksud di sini adalah Ahlus Sunnah, tidak memiliki kehormatan. Bahkan itu bagian prinsip penting dalam mazhab Syiah, sebagaimana yang disampaikan ulama. Orang yang mempelajari berbagai riwayat yang banyak dalam berbagai kajian yang berbeda, tidak akan ragu tentang bolehnya merusak mereka dan menyakiti mereka. Bahkan para imam maksum sangat sering mencela, melaknat, serta menghina mereka. Dan yang zahir boleh membuat kedustaan dan melemparkan kedustaan kepada mereka. Itu kata Al-Khomeini. Hal yang sama juga disampaikan oleh Al-Khau, salah satu tokoh Syiah yang sangat membenci Ahlus Sunnah. Ia berkata, menghina kaum yang menyimpang atau para pelaku bid'ah dalam agama, yang dimaksud di sini adalah Ahlus Sunnah, tidak samarnya hukumnya boleh, sebagaimana pembahasan ghibah yang telah lewat. Bahkan yang dimaksud orang mukmin adalah mereka yang mengikuti prinsip kepemimpinan Imam 12 alaihi wassalam. Dan sangat jelas, dalil yang menunjukkan larangan menghina hanya tertuju kepada orang Syiah yang beriman, sehingga tidak termasuk selain Syiah. Mereka di luar batas larangan penghinaan. Berdasarkan tuntutan kemaslahatan yang kuat, boleh memfitnah mereka, melemparkan kedustaan kepada mereka, menyebutkan kesalahan yang tidak mereka lakukan untuk mempermalukan mereka. Bentuk maslahat dalam hal ini adalah membeberkan keadaan buruk mereka, mengingat kaum Syiah masih lemah, sehingga Syiah yang lemah iman ini tidak tertipu dengan pemikiran buruk mereka. Itulah kata salah satu tokoh Syiah mereka. Allahul Musta'an. Seperti itulah kebencian mereka terhadap kaum muslimin. Jadi kaum muslimin, berlindunglah kepada Allah agar Anda tidak menjadi salah satu korban kekejaman mereka kaum Syiah. Lalu, memahami kenyataan prinsip taqiyah ini, para ulama kaum muslimin, Ahlus Sunnah wal Jamaah, sejak masa silam telah mengingatkan penipuan mereka. Mereka menolak informasi dari Syiah karena memiliki sifat dasar pembohong. Di antara pernyataan mereka, yang pertama dari Imam Malik, beliau pernah ditanya tentang Rafidhah. Lalu Imam Malik menjawab, kami tidak mau berbicara dengan mereka, tidak mau meriwayatkan dari mereka, karena mereka suka berdusta. Kedua, keterangan Imam Asy-Syafi'i. Beliau berkata, saya belum pernah mengetahui ada kelompok yang paling mudah berdusta melebihi Rafidhah atau Syiah. Ketiga, keterangan dari Yazid bin Harun Al-Wasiti rahimahullah, salah satu ulama tabi'ut tabi'in. Ia mengatakan, boleh ditulis semua hadis dari pelaku bid'ah selama dia bukan tokohnya, kecuali Rafidhah, karena mereka suka berdusta. Keempat, keterangan dari Syarik bin Abdullah rahimahullah, seorang qadhi Kuffah di zaman Imam Abu Hanifah. Ia mengatakan, saya menimba ilmu hadis dari setiap orang yang saya jumpai kecuali Rafidhah, karena mereka memalsukan hadis dan menjadikannya sebagai aturan agama. Bahkan hanya sebatas mencela sahabat, hadisnya sudah tidak boleh diterima karena diduga Syiah. Itulah kehati-hatian yang dilakukan Ibnu Mubarak. Beliau berkata, janganlah kalian mengambil hadis dari Amr bin Thabit karena dia melaknat para sahabat. Dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, para ulama sepakat berdasarkan nukilan, riwayat dan sanad bahwa Rafidhah atau Syiah adalah kelompok paling pendusta, dan dusta bagi mereka ada sejak masa silam. Karena itu para ulama Islam mengenali ciri khas mereka dengan banyaknya berdusta. Keterangan lainnya dari Ibnu Hazm rahimahullah dalam karyanya tentang firqah dan kelompok-kelompok yang menisbatkan dirinya kepada Islam. Rafidhah atau Syiah adalah kelompok yang pertama kali muncul 25 tahun setelah meninggalnya Nabi SAW. Dan itulah kelompok yang sangat persis dengan Yahudi dan Nasrani dalam hal berdusta dan melakukan kekufuran. Jadi setelah ini, apakah Anda masih percaya mereka penganut Ahlul Bait? Sejak kapan Ahlul Bait mengajarkan berbohong? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Demikian nasihatku untukmu. Ismail Radio AM 774 kHz. Bahagia bersama Al-Quran. Nantikan nasihatku untukmu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.